Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tayyib. Al-adawat al-jazimah. Nah, ini perangkat-perangkat yang menjazmkan. Perangkat-perangkat yang menjazmkan ada berapa? Ada dua. Yakni ma tajzimu fi'lan wahidan wa ma tajzimu fi'laini. Yang menjazmkan atau sesuatu yang menjazmkan satu fi'il, fi'lan wahidan artinya fi'il yang satu, maksudnya satu fi'il. Wa ma tajzimu fi'laini, sesuatu yang menjazmkan dua fi'il. Kemudian dirinci satu persatu. Allati tajzimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il ada berapa? Ada enam. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, wala an-nahiyah. Ya. Lam itu fungsinya apa? Apa maknanya lam? Menafikan. Yang menafikan fi'il setelahnya. Lam yalid. Lamma artinya sama, menafikan juga. Lam artinya menafikan. Lamma sama dengan lam, yaitu menafikan fi'il mudhari'. Lam yalid, lamma ya'lam. Lam yalid artinya apa? Tidak beranak. Lamma ya'lam, tidak mengetahui. Kemudian alam, alam alifnya itu adalah hamzah litakrir. Untuk penetapan. Jadi alam itu artinya bukankah. Bukan maknanya itu bertanya. A itu kan artinya hal. Apa, apakah. Kemudian lam artinya tidak. Nah, di sini ada kaidah bahwa an-nafi ketemu nafi, maka maknanya adalah takrir, penetapan. Yakni istifham itu bagian dari nafi. A hamzahnya itu hamzah istifham. Ya, afan tadi ana bilang hamzah li takrir, untuk menetapkan dah. Hamzahnya itu adalah hamzah untuk istifham, bertanya. Dan istifham itu nafi. Ya, nafi di antara nafi itu adalah istifham. Istifham itu bagian dari apa? Nafi. Kemudian lam juga nafi. Dalam kaidah nafi, kalau bertemu nafi maka maknanya adalah penetapan, takrir. Kan kalau pelajaran matematika negatif ketemu negatif sama dengan apa? Positif. Min ketemu min sama dengan plus, kan gitu. Kalau pelajaran matematika sama saja dengan ini, yakni nafi, istifham itu nafi, Kemudian lam itu juga nafi. Nafi ketemu nafi sama dengan penetapan. Sama dengan positif, yaitu penetapan. Nah, sehingga makna dari alam ya ja'al artinya adalah bukankah dia telah menjadikan. Bukankah dia menjadikan itu. Yang mana dalam ayat alam ya ja'al lahu ainain wa lisanau wa syafatain. Artinya bukan bertanya, bukan apakah enggak, tapi artinya adalah penetapan, bukankah. Bukan bertanya, tapi menetapkan, bukankah. Ya ja'allahu, Allah telah membuat, menjadikan untuk dia ainain, dua mata. Wa lisanau wa syafatain, lisan dan dua bibir. Dan contoh yang lain, lam yusalli, lam, yaitu lam yusalli. Lamma yarji' alam nashrah. Biasanya lam itu diartikan belum atau tidak. Ya, lam atau lamma itu biasanya diartikan belum. Kalau diartikan belum kok enggak cocok, berarti tidak. Karena lam dan lamma itu menafikan zaman yang lampau. Menafikan zaman yang lampau. Yakni fi'il mudhari'. Apabila kemasukan lam atau lamma, maka penafiannya itu adalah penafian yang lampau. Berarti artinya belum. Itu kalau cocok. Kalau enggak cocok berarti diartikan tidak. Berarti lam yalid. Kalau diartikan belum beranak. Lam yalid wa lam yulad. Apakah dikatakan Allah belum beranak? Enggak, artinya tidak. Enggak cocok kalau diartikan belum. Lam yalid wa lam yulad. Tidaklah Allah Ta'ala beranak dan tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan maksudnya apa? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diperanakkan, yaitu dijadikan anak yang mempunyai bapak dan ibu. Lam yalid, Allah tidak beranak, yakni Allah Taala tidak melahirkan anak. Allah Taala tidak menghasilkan anak. Walam yulad, dan Allah Taala itu tidak diperanakkan maksudnya apa? Tidak diangkat menjadi anak yang mempunyai bapak dan ibu. Tidak. Maka lam yalid walam yulad, lam di situ maknanya adalah apa? Tidak. Tapi kalau lam yusolli, apakah diartikan tidak sholat? Tidak, artinya belum. Karena lam itu menafikan sesuatu yang lampau. Artinya belum sholat. Dia belum sholat. Menafikan zaman madhi. Lamma ya'lam artinya dia belum tahu. Bukan dia tidak tahu, tapi dia belum tahu. Karena yang kalau tidak itu kan menafikan umum ya, baik itu lampau atau sekarang dan akan datang. Tapi kalau belum, itu yang dinafikan apa? Zaman lampau. Bisa jadi sekarang dia tahu. Bisa jadi sekarang dia sudah tahu, tapi tadinya belum tahu. Lamma ya'lam, dia belum tahu. Dan sekarang tahu. Wal'an ya'lam. Lamma ya'lam, wal'an ya'lam. Dia belum tahu, sekarang tahu. Ya, karena lamma atau lam yang dinafikan adalah zaman madhi. Lamma yarja, apa artinya ya? Baiklah. Dia belum kembali. Ya. Dia belum kembali. Padahal fi'il mudhari, makna yang dikandung dalam fi'il mudhari itu apa? Hal wal mustaqbal. zamannya fi'il mudhari itu sekarang, sedang atau akan datang. Tapi kalau kemasukan lam, maka artinya bukan sedang atau akan datang, enggak. Tapi yang dinafikan adalah madhi, zaman, lihat zaman ke belakang, zaman madhi lampau yang dinafikan. Ya. Sehingga lam yusolli tidak diartikan tidak akan sholat. Enggak. Kan yusolli kan akan sholat. Lam itu tidak. Bukan begitu. Tapi yang dinafikan itu adalah lampau. Kalau lampau berarti diartikan belum. Bukan diartikan tidak. Belum, dia belum sholat. Lamma ya'lam, dia belum tahu. Lamma yarji', dia belum kembali. Bukan dia tidak akan kembali. Salah. Kecuali kalau diartikan belum kok enggak cocok, maka diartikan tidak, seperti lam yalid wa lam yulad. Tidaklah Allah Ta'ala beranak dan tidak diperanakkan. Kalau diartikan belum, Allah belum beranak. Nanti kalau belum beranak nanti kan bisa. Bisa beranak. Wa lam yulad dan tidaklah dan belum diperanakkan. Berarti nanti diperanakkan. Tapi enggak cocok kalau demikian, maka diartikan tidak. Paham ya? Berarti lam yadhab apa artinya? Muhammadun lam yadhab apa artinya ya baca? Muhammadun lam yadhab. Apa? Tidak akan lam yadhab. Muhammadun lam yadhab apa artinya? Muhammad belum. Artikan belum. Lam itu antum artikan belum, kecuali kalau enggak bisa diartikan belum, diartikan tidak. Tapi diartikan secara asal belum, karena menafikan lampau. Anta lam tafham. Anta lam tafham apa artinya? Engkau belum paham apa tidak paham? Belum paham. Sekarang paham. Anta lam tafham. Engkau belum paham. Bisa jadi sekarang paham. Ya sekarang paham, tapi tadinya belum. Anta lam tafham. Nah, tapi kalau alam sama alamma itu artinya apa? Bana tapan takrir, karena hamzah itu hamzah istifham yang dia bagian daripada nafi, kemudian lam atau lamma itu juga nafi. Nafi ketemu nafi artinya penetapan. Alam yaj'al, alam nashrah laka sadrak. Apa artinya alam nashrah ya kasha? Nashrah itu melapangkan. Nashrah na, na. Na itu nahnu. Bukankah kami melapangkan dada? Dadamu? Oh, iya. Bukankah kami telah melapangkan untukmu sodrok dadamu? Nah, demikian. Bukan bukan bertanya, tapi menetapkan. Alamma sama artinya alamma yahdur. Alamma yahdur apa artinya ya Ubadah, Ubaidah? Tidakkah? Ya? Kembali. Hadara yahduru apa artinya? Hadir. Ya. Tidakkah dia hadir? Tidakkah dia hadir? Alam ma taktub, tidakkah engkau menulis? Beda antara lam tafham dengan alam ma tafham atau alam tafham. Kalau lam tafham artinya apa? Enggak ada. Enggak ada. Lam tafham. Terima kasih. Siapa yang pengembangan? Ya, belum paham. Tafham. Kamu belum paham. Tapi kalau alam tafham artinya apa? Alam tafham. Apa? Alam, alam. Ada alifnya. Bukankah kamu telah paham? Iya. Bukankah kamu telah paham? Ya, ini apa? Penetapan. Bukankah kamu telah paham? Gak perlu dijawab. Iya. Karena yang bertanya dengan alam atau alam ma itu sudah ngerti keadaannya. Ya, gak perlu dijawab. Kalau lam nasyrah, apa artinya? Lam nasyrah, alifnya tidak ada. Kami belum melapangkan. Tapi kalau alam nasyrah, kami telah melapangkan. Tidakkah kami telah melapangkan? Tidak apa-apa, diartikan telah. Karena apa? Karena fi'il mudhari' kalau kemasukan lam maknanya adalah madhi. Maknanya adalah lampau. Karena lam itu adalah harfu nafyin wa qalbin. Harfu jasmin wa nafyin wa qalbin. Karena lam itu adalah huruf nafi dan huruf jazm dan huruf qalb, yaitu membalik zaman mudhari' menjadi apa? Madhi. Sehingga diartikan telah, tidak apa-apa. Karena zamannya dibalik menjadi madhi. Lam tusafir, apa artinya kasha? Lam tusafir. Kamu belum pergi. Tapi kalau alam tusafir, safar, kenapa pergi? Engkau belum safar. Alam tusafir. Ya, bukankah kamu telah safar atau bukankah kamu safar? Ya, paham ya? Nah, ini semuanya alam lamul amr belum. Yang kelima, lamul amr. Lamul amr itu lam yang maknanya adalah perintah. Ya, kalau lamul amr masuk pada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya itu majzum. Ada lam yang menasabkan fi'il mudhari', namanya lam apa ya, Ubaidah? Lam yang menasabkan, kalau ini menjazmkan. Yang menjazmkan fi'il mudhari' namanya lamul amr. Tapi ada lam yang lainnya, li juga bacanya di kasrah. Tapi dia menasabkan fi'il mudhari', lam apa itu? Ya, wah, kasya? Lamukai atau disebut dengan lamut ta'lil. Kalau lamukai artinya supaya, agar. Tapi kalau lamul amar artinya perintah. Perintah maka diartikan hendaklah. Liyakhruj, apa artinya? Betul ya Ukasa? Liyakhruj, keluarlah. Salah. Apa? Bukan keluarlah. Ya. Alam tulis kan tidak tahu. Liyakhruj artinya, li artinya hendaklah. Siapa yang cuman? Mana fa'alnya? Fa'alnya harus diartikan. Hendaklah dia keluar. Ya. Liyakhruj artinya hendaklah dia keluar. Li itu artinya hendaklah. Hendaklah kan perintah. Yakhruj artinya dia keluar. Dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tapi kalau lam kai atau lamut ta'lil, bacanya apa? Ya, Kaisah, Mbak Baida. Kalau lam, anggaplah lam ini lam ta'lil atau lam mukai. Bagaimana fi'il mudhari'nya? Li Adal ya Okasha? Liyakhruja. Kalau lamnya itu ada lam mukai atau lam ta'lil, maka fi'il mudhari'nya man? Mansub. Liyakhruja. Tapi artinya sama apa beda ya Okasha? Beda. Kalau liyakhruja apa artinya? Apa? Apa? Supaya dia keluar atau agar dia keluar. Liyakhruja Muhammadun, supaya Muhammad keluar. Tapi kalau liyakhruj Muhammadun, tidaklah Muhammad keluar. Perintah liyakhruj Muhammadun, tidaklah Muhammad keluar. Tapi kalau liyakhruja Muhammadun, supaya Muhammad keluar. Intonasinya juga beda. Kalau kalau lamnya itu lamul amr, berarti bentak. Liyakhruj Muhammadun. Nah itu perintah. Tapi kalau lamnya itu lamu kai lamu ta'lil, liyakhruja Muhammadun. Liyakhruja Muhammadun fadhal. Muhammad takhruj. Ya, baca. Kalau lam kai bacanya itu, ngomongnya itu landai. Tapi kalau lamul amr, ngomongnya itu entah. Nah, demikian. Paham ya? Contohnya, contoh lain misalnya yak tubuh. Masukkan lamul amr. Total ya, Ubaidah. Yaktubu. Masukkan lamul amr. Liyaktub. Apa artinya? Menulis. Kalau taktubuna, kalian menulis. Laki-laki. Taktubuna, gimana? Masukkan lamul amr ya. Kasha. Taktubuna. Taktubuna. Taktubuna. Kalian. Taktubuna. Setuju. Ubaidah. Taktubuna. Antum setuju apa menyelisih? Apa setuju? Setuju dengan jawaban ini? Ini apa menyelisih? Apa? Apa ini? Tak tahu. Taktubuna ini adalah af'al khamsah. Af'al khamsah mansub majzumah dengan apa? Hadfu an-nun. Hadfu an-nun. Berarti apa yang benar ya Ugasha? Taktubuna. Ditaktubu. Tidaklah kalian laki-laki menulis. Taktubani. Berarti litaktuba. Tidaklah kalian berdua menulis. Ditaktubina. Jadi litaktubi, adalah kamu perempuan menulis. Paham ya? Kemudian yang terakhir dari yang menjazmkan satu fi'il adalah la annahiyah. La annahiyah. La yang maknanya adalah nahi. Nahi itu apa artinya? Melarang. La yang artinya adalah larangan. Artinya larangan. Berarti kalau larangan itu artinya apa? Jangan. Ya, jangan itu melarang. Kalau tidak itu bukan melarang. Tidak itu menafikan. atau belum itu menafikan yang lampau. Tapi kalau melarang berarti jangan artinya. Maka antum lihat kalau fi'il mudhari madzum berarti lamnya itu adalah la nahiyah. Kalau fi'il mudhari-nya madzum berarti lamnya itu adalah lam apa? Hah? La-nya la apa? Nahiyah. Tapi kalau fi'il mudhari-nya tetap marfu' tidak majzum berarti lamnya itu la nafiyah, la yang menafikan. Dan la nafiyah itu bukan amil, dia tidak beramal pada fi'il mudhari'. Contohnya adalah la tajlis. Ya, maka la ini adalah la nahiyah. Kenapa kalau kita katakan la nahiyah? Karena fi'il mudhari'nya apa? Madzum. Artinya apa la tajlis? Ya, ibadah, Aisyah. Jangan engkau duduk. Ya. Kalau enam. La tusafir apa artinya? Ibadah. La tusafir. Jangan kamu safar. Jangan kamu safar. La tusyrik billahi. Apa? Janganlah engkau menyekutukan Allah. Iya, janganlah engkau menyekutukan Allah. Nah. Tapi kalau la-nya itu adalah la nafiyah, maka fi'il mudhari'nya tetap marfu'. Contohnya la tajlisu. Beda antara la tajlisu dengan la tajlis. Kalau la tajlisu artinya tidaklah engkau duduk. Nah, ngelarang, tidaklah engkau duduk. Tapi kalau la tajlis artinya janganlah engkau duduk. Ya, paham ya? Janganlah engkau duduk. Kalau itu la nahiyah. Ada iskal sebelum kita berpindah pada yang menjazmkan dua fi'il, ada paham? Antum lihat at-tamrin. Ya, kita lambat dulu. At-tamrin. Latihan. Ya jlisu. Fadhal, ya Khubaida. Antum jawab di situ. Ya jlisu, masukkan badannya lam. Berarti apa? Lam ya jlis. Ta'lamu, fadhal ya Tasha. Alam. Alam ta'lam. Tak kulina, betul ya, Baida. Alam ma tak kuli. Nunnya hilang. Nunnya ada apa hilang? Alam tak kulina apa alam tak kuli? Iya. Nunnya hilang karena tak kulina itu af'al. Af'al khamsah. Af'al khamsah majzumah dengan apa? Hatfun. Hatfun nun. Tardahu alam. Alam tardahu. Hanya. Alam tardahu. Hanya. Hanya hilang juga. Alam tardahu berarti majzumnya dengan dihilangnya, dihilangkannya hak. Alam tardahu. Loh. Terus apa? Majzumnya dengan apa? Tetap. Tidak berubah. Sebentar. Jadi di situ ada dua kalimat, ada dua kata, tardo sama hu. Tardo ini sendiri, hu itu sendiri. Tardo artinya kamu ridho. Hu artinya dia. Kamu meridhoi dia. Ya berarti tardo itu sendiri, hu itu sendiri. Berarti kalau kemasukan alam yang ditanyakan fil mudhari'nya ini majzum itu fil mudhari' yang mana ya? Tardo, hu-nya jangan diikut-ikutkan. Tidak, bukan alam tardo. Maksudnya dengan apa? Dihilangkannya hak, tidak ada. Alamat jazm dihilangkannya hak itu tidak ada. Yang dihilangkan itu af'al khamsah, berarti dihilangkan nunnya. Kalau mu'tal akhir berarti dihilangkan apa? Huruf illahnya. Tardo ini mu'tal akhir atau sahih akhir? Hah? Tardo, hunya jangan diikutkan dulu. Tardo mu'tal akhir atau saya akhir? Mu'tal akhir. Akhirnya apa ya Al-Fasha? Bukannya ya, alif. Alif. Tardo. Berarti kalau fi'il mudhari yang mu'tal akhir majzum, majzumnya dengan apa ya Ubaidah? Dengan hilangnya huruf illah. Dengan hilangnya huruf illah. Berarti kalau huruf illahnya dihilangkan, gimana alam? Alam tardo. Haknya juga hilang. Yang hilang alif sama ha. Iya. Yang hilang alifnya saja, huruf illahnya saja. Karena ini mu'tal akhir. Akhirnya huruf illah. Ha itu beda, itu sudah kalimat lain. Jangan diikutkan dalam jazmnya fi'il mudhari. Ha itu bukan bagian dari fi'il mudhari, tapi ha itu apa? Do dhamir. Berarti hilangkan alifnya saja, haknya tetap. Alam tardohu. Alam tardohu. Alifnya hilang. Ya. Yaktubu. Fadal. Ya, Baidah. Yaktub. Lamnya ini lam apa namanya? Lam apa? Lamul amr. Liyaktub artinya apa? Liyaktub yaktub. Yaktub itu apa dhamirnya? Dia. Tidaklah dia menulis. Lalu tadi alam tardohu apa artinya? Ya Gasha. Iya, bukankah? Bukankah engkau telah meridhoinya? Alam matakuli artinya apa tadi? Gasha? Ubaidah? Alam matakuli, bukankah? Engkau telah makan. Alam ta'alam, bukankah engkau telah tahu? Liyaktub, tidaklah dia menulis. Tarji'ina, masukkanlah ya Tasha. La tarji'i. Ya, la tarji'i. Ya. Janganlah engkau kembali. Laki-laki perempuan? Hah? Perempuan. Yahdi. Fadal ya. Yahdi. Alam Yahdi. Alam Yahdi. Apa artinya? Bukankah? Yahdi fa'alnya apa? Dia telah mendapatkan hidayah. Apa Gasa? Petunjuk. Maksud apa? Diartikan dari awal. Bukankah? Engkau. Ya, dia apa fa'ilnya? Dia diberi petunjuk. Sudah. Ya itu. Alam yahdi artinya bukankah dia memberi petunjuk atau dia telah memberi petunjuk. Oh ya. Kenapa kok demikian? Iya, karena fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Bukankah dia telah memberi petunjuk? Siapa memberi petunjuk? Dia. Tapi kalau bukankah engkau mendapat petunjuk? Berarti mendapat petunjuk itu pelaku atau bukan pelaku? Bukan. Berarti dia yang maf'ulun bihi, yang terkenai hidayah, yang terkenai pekerjaan. Maka fa'il itu antum artikan sebagai pelaku perbuatan. Nah, misalnya alam yadhab, bukankah dia telah pergi? Berarti siapa yang pergi? Ya dia. Bukan diartikan bukankah dia dipergikan? Misalnya. Iya. Iya. Alam tafham artinya apa? Bukankah engkau telah faham? Berarti pelaku faham itu siapa? Bukankah engkau telah faham? Berarti siapa pelaku faham? Yang faham siapa? Hah? Loh kok gak ada. Bukankah engkau telah paham? Berarti siapa yang paham? Pelakunya siapa? Yang engkau. Nah iya, bukankah engkau telah paham? Ya. Gak boleh diartikan bukankah engkau dipahamkan? Ini gak boleh. Nah maka kalau fa'il, fa'il itu antum artikan sebagai pelaku. Alam tardo, bukankah engkau telah ridho? Nah kalau diartikan bukankah engkau telah diridhoi, benar atau salah? Hah? Bukankah engkau telah diridhoi, benar atau salah? Loh kok benar? Ya salah. Karena apa? Karena fa'ilnya anta. Kalau anta berarti yang terbuat di situ ya anta, engkau. Bukankah engkau telah ridho? Siapa pelaku ridho? Engkau. Tapi kalau bukankah engkau diridhoi, berarti apakah engkau itu sebagai pelaku ridho? Bukan. Tapi dia yang terkenai ridho. Ya paham ya? Jadi di sini untuk mengartikan itu untuk sesuaikan. Kalau fa'il itu diartikan apa? Pelaku. Ya. Terus kemudian sampai apa tadi? Yas'alukum. Ya, lam. Fadl ya Ubadah. Baidah. Lam. Lam yas'alukum. Lam yas'alukum. Artinya apa? Lam yas'al. Lam. Lam itu belum. Ya, fadl ya rasa. Belumkah kalian? Anda mencari fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Yas'alu. Fa'ilnya apa? Dia. Yas'alu artinya dia bertanya. Dia laki-laki. Dia bertanya. Kemasukan lam berarti dia belum bertanya. Kemudian kum apa? Kalian, maksudnya dia belum menanyai kalian, maksudnya gitu. Kum yaitu sebagai apa? Posisinya sebagai apa? Maf'ulun. Maf'ulun bi, sebagai maf'ulun bi. Maf'ulun bi itu yang terkenai perbuatan. Lam yas'alkum. dia belum menanyai kalian. Kalau dia belum bertanya pada kalian kan terlalu panjang. Dia belum menanyai kalian. Ta'kulina, sudah ya. Ya. Yahdur, yahduru li, benar ya. Baiklah. Li. Li yahdur. Apa artinya li yahdur? Tidaklah dia hadir, betul. La tarkhuluna. Ya, tarkhuluna masukkan la. La tarkhulu. La apa ini namanya? Nah, iya. Apa artinya la tarkhulu? Tarkhulu, tarkhuluna apa? Artinya? Kalau mereka itu ya, ya dakhuluna, itu mereka masuk. Kalau ini tadkhulunya depannya ta, berarti fa'ilnya apa? Engkau. Apa ya? Kalian. Ya, kalau depannya ta itu kalian. Kalau depannya ya mereka. Sama-sama jamak. Tapi lihat depannya, pakai tak atau pakai iya. Kalau pakai tak, terkhuluna kalian laki-laki masuk. Tapi kalau ya terkhuluna, mereka laki-laki masuk. Paham ya? La terkhulu, janganlah apa? Janganlah? Janganlah kalian masuk, betul. Yaktuhu. Contoh guys, ukasha, baida. Yaktubu, masukkan li. Li. Hah? Oh iya, afan. Iya, ya sudah tadi. Iya. Nah, bawahnya. Bukan menyamping tapi ke bawah. Tarmi. Contoh baida. Tarmi. La tarmi, apa yang hilang? Ya-nya hilang. Ya. Kenapa kok ya-nya hilang? Karena mu'tal akhir maksudnya dengan hadfu harfil illah. Hadful illah. Paham ya? La tarmi. Apa artinya la tarmi? Roma yarmi romyun. Romyun artinya lemparan. Kalau Roma yarmi artinya apa? Melem, melempar. La tarmi artinya apa? Ya betul, jangan engkau melempar. La tarmi, jangan engkau melempar. Mana tarmi fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya apa? Anta. Takdirnya anta. Jangan kamu melempar. Tad'una masukkan la. Tad'uhu masukkan la. La tad'u. La, ha? La tad'u. Tadi sama dengan sebelumnya tadi. La tad'uhu, ya betul. Berarti dengan alam tardahu. Ya, alam tardahu. Ya. Hanya tetap karena hak itu dhamir bukan fi'il mudhari, tetap dia yang majzum adalah fi'il mudhari-nya. Alam tardahu tad'uhu sama. Berarti la tad'uhu. La tad'uhu. Paham ya? Kemudian yang berikutnya ij'al marfu'an mansuban wa majzuman fima mimma ya'ti. Jadikanlah marfu', mansub dan manzum mimma dari apa-apa yang ya'ti datang berikut ini. Situ ada marfu', kemudian di bawahnya itu marfu' semuanya. Kemudian ada kolom mansub, jadikan bawahnya itu mansub semuanya. Kemudian jadikanlah yang berikutnya mansub, di bawahnya itu jadikan mansub semuanya. Ya. Kalau marfu, marfu bagaimana marfu'nya fi'il mudhari' kalau tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan, maka dia marfu. Kalau mansub berarti harus ada amil yang menasabkan. Kalau mansub juga ada amil yang menjazmkan. Ya'tikum. Ya'ti itu fi'il mudhari' marfu. Litajarrudihi karena kosongnya dia, anin nasib dari amil yang menasabkan wal jazim dan amil yang menjazmkan. Apa alamat rafa'nya fi'il mudhari' ya'tikum? Apa alamat rafa'nya? Dhamma muqad dara alal apa? Alal ya'i ya'ti. Coba kumnya dipisahkan dulu. Apa jadinya fi'il mudhari' ya'ti? Ya ya'ti berarti apa? Marfu'nya itu dengan dhamma muqad dara di atas ya ya'ti. Asalnya ya'tiu tapi enggak bisa baca ya'tiu kemudian di sukun jadi ya'ti. Kum itu dhamir tersendiri kum. Kemudian ya'tikum jadikan dia mansub. Gimana ya? Baida. Lan itu yang menasabkan. Lan ya sudah, ini PR aja. Ya, PR antum pikir di rumah, antum kerjakan ya. Langsung di buku enggak apa-apa. Ya, PR. Jadi apa? Seperti lan yaja'alakum. Jadi, soal yang nomor 2 antum lihat lan yaja'alakum. Kalau merafakan bagaimana? Ya hilangkan lan. Lannya hilangkan kemudian rilah i'rab yaja'al itu yang sesuai. Kalau marfu berarti dengan apa? Nah, gitu. Lan yaja'al, lan yaja'alakum jadikan marfu. Lannya dihilangkan. Apa jadinya? Nah, yaja'alukum. Yaja'alukum. Ya demikian. Yaja'alukum marfunya dengan dhamma. Kemudian masuk padanya lan berarti menjadi mansub lan yaja'alakum. Kemudian maksudnya bagaimana? Ya datangkan yang menjazmkan terserah. Antum pakai lam atau lamma, alam, alamma, lamul amr atau lanahiyah, enggak apa-apa, terserah pakai yang mana. Sesuai dengan keinginan. Yang kosongnya di sini sama. Maksudnya? Yang kosongnya di sini sama, namanya di atas. Sama di atasnya gimana maksudnya? Di sini sama. Ya sesuai dengan soalnya. Kalau lan yaja'alakum berarti masukkan padanya yang menjazamkan misalnya lam. Ya ja'alakum kalau dimasukkan lam bagaimana? Menjadi apa? Lam titik-titik apa? Ya sudah tak kasih tahu aja biar enggak bingung. Lan ya ja'alakum kalau dimasukkan padanya lam berarti fi'il mudhari'nya majzum berarti apa? Lam ya ja'al, lam ya ja'alkum. Lam ya ja'alkum yang asalnya dari ya ja'alukum kemudian masukkan yang menasabkan menjadi lan yaja'alakum. Masukkan yang menjazmkan menjadi lam yaja'alkum. Atau masukkan padanya lamul amr boleh. Berarti apa? Liyaja'alkum. Liyaja'alkum. Atau masukkan padanya la nahya. La yaja'alkum. Boleh. Antum pilih yang menjazmkan mana saja atau yang menasabkan mana saja kan sudah dipelajari yang menasabkan fi'il mudhari' enggak mesti harus lan bisa yang lainnya idan juga boleh an juga boleh kai juga boleh lamu kai juga boleh Ya, terserah pilih yang mana. Baik. Tahu ya? Nah, dikerjakan insyaallah Jumat depan dikoreksi. Ya, cukup ya, insyaallah sorofnya pada kesempatan yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.